Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 139. Kitab tercelanya pikir dan cinta harta. Lanjutan dari sebelumnya. Dirawikan oleh Al-Mikdam bin Suraih dari ayahnya, dan ayahnya merawikan dari neneknya yang mengatakan, "Aku berkata, wahai Rasulullah, tunjukilah aku pada amal yang memasukkan aku ke surga." Nabi SAW lalu menjawab, "Sesungguhnya sebagian dari yang mengharuskan pengampunan dosa ialah memberi makanan, mengembangkan salam atau selalu memberi salam, dan bagus perkataan." Diriwayatkan At-Tabarani dari Al-Mikdam bin Suraih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemurah itu sepohon kayu dalam surga. Maka siapa yang pemurah, niscaya ia akan mengambil sedahan dari pohon itu. Maka dahan tersebut tidak akan meninggalkannya, sehingga dimasukkannya ke surga. Dan kikir itu sepohon kayu dari neraka. Maka barang siapa yang kikir, niscaya ia mengambil sedahan dari dahan-dahannya. Maka dahan tersebut tidak akan meninggalkannya, sehingga dimasukkannya ke neraka." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Allah Ta'ala berfirman, carilah kelebihan itu pada orang-orang yang kasih sayang dari hamba-hambaku. Niscaya kamu akan hidup pada pangkuan mereka. Sesungguhnya, aku jadikan pada mereka rahmatku. Dan jangan kamu carikan kelebihan itu pada orang-orang yang kesat hatinya. Maka sesungguhnya aku menjadikan kemarahanku pada mereka." Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Sa'id. Dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minta ampunlah dosa orang pemurah. Sesungguhnya Allah mengambil tangannya setiap kali ia tergelincir pada kesalahan." Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Rezeki pada yang memberikan makanan itu lebih cepat daripada pisau ke leher unta. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berbangga pada malaikat dengan orang yang memberikan makanan." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah, menyukai sifat pemurah, dan menyukai akhlak mulia, dan ia benci kepada akhlak buruk." Anas berkata, bahwa Rasulullah SAW tidak memintakan sesuatu atas Islamnya seseorang, melainkan diberikannya kepada yang meminta itu. Seorang laki-laki datang kepadanya, lalu meminta sesuatu. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut supaya pergi ke tempat banyak kambing di antara dua bukit. Jadi kambing-kambing sedekah atau zakat. Maka orang itu kembali kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, masuklah agama Islam. Sesungguhnya Muhammad akan memberikan pemberian orang yang tidak takut kepada kemiskinan." Diriwayatkan Muslim dari Anas. Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang ditentukannya mereka dengan nikmat-nikmat atau kemanfaatan hambanya. Maka siapa yang kikir dengan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya, niscaya Allah Ta'ala memindahkan nikmat-nikmat itu daripadanya dan memutarkannya kepada orang lain. Dari Al-Hilali yang mengatakan, dibawa kepada Rasulullah SAW beberapa orang tawanan dari suku Bani Anbar. Lalu beliau menyuruh bunuh mereka dan supaya ditinggalkan seorang yang tidak dibunuh. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, Tuhan itu Esa, agama itu satu, dan dosa itu satu. Maka apakah halnya orang yang satu ini dari mereka yang lain?" Nabi SAW menjawab, "Telah turun kepadaku Jibril," lalu mengatakan, "Bunuhlah mereka dan tinggalkan yang ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya karena kemurahannya." Nabi SAW bersabda bahwa tiap-tiap sesuatu itu berbuah, dan buah pekerjaan yang baik atau perbuatan ma'ruf itu segera dibas. Dari Nafi, sedang Nafi menerima dari Ibnu Umar yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Makanan orang pemurah itu obat, yang dimakan orang kikir itu penyakit." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa nikmat Allah besar padanya, niscaya besarlah pembelanjaan manusia atasnya." Siapa yang tidak mau menanggung perbelanjaan itu, niscaya nikmat tersebut akan tertimpa kehilangan. Nabi Isa alaihissalam berkata, "Carilah banyak akan sesuatu yang tidak dimakan api neraka." Lalu orang bertanya, "Apakah sesuatu itu?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Perbuatan baik atau amal ma'ruf." Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Surga itu kampung orang-orang pemurah.'" Diriwayatkan Ibnu Uda dan Ad-Darqutni dari Aisyah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya orang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Dan sesungguhnya orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang pemurah itu lebih dikasihi oleh Allah daripada orang berilmu yang kikir. Dan penyakit yang paling berbahaya ialah kikir." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Berbuat baiklah kepada orang yang tahu berbuat baik dan kepada orang yang tidak tahu berbuat baik. Maka jikalau betul engkau kepada orang yang tahu berbuat baik, niscaya engkau telah betul kepada orang yang tahu berbuat baik. Dan jikalau engkau tidak betul kepada orang yang tahu berbuat baik, maka engkau adalah orang yang tahu berbuat baik." Diriwayatkan Ad-Darqutni dari Ja'far bin Muhammad. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya orang-orang mulia dari umatku tidak akan masuk surga dengan salat dan puasa, tetapi mereka masuk surga dengan jiwa yang pemurah, dada yang sejahtera, dan karena nasihat kepada orang-orang muslim." Diriwayatkan Ad-Darqutni dari Abu Bakar bin Lail. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan bagi perbuatan baik golongan-golongan dari makhluknya yang disukakannya kepada mereka perbuatan baik atau perbuatan ma'ruf, dan disukakannya kepada mereka mengerjakannya. Diarahkannya muka orang-orang yang mencari perbuatan baik kepada mereka, dan dimudahkannya kepada mereka untuk memberikannya, sebagaimana dimudahkannya hujan pada negeri yang tak subur. Maka dihidupkannya negeri itu, dan dengan hujan itu dihidupkannya penduduknya. Diriwayatkan Al-Hakim dari Ali, dan diriwayatkan Ad-Darqutni dari Abi Harun Al-Abdi. Nabi SAW bersabda, tiap-tiap perbuatan ma'ruf itu sedekah. Tiap-tiap yang dibelanjakan oleh seseorang kepada dirinya dan kepada keluarganya, niscaya dituliskan baginya menjadi sedekah. Dan yang dipeliharakan oleh seseorang akan kehormatannya dengan sesuatu, maka itu menjadi sedekah baginya. Dan apa yang dibelanjakan oleh seseorang dari sesuatu perbelanjaan, maka atas Allah menggantikannya. Diriwayatkan Ibnu Uda Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dari Jabir. Berbuat kepada orang kaya atau miskin itu sedekah. Diriwayatkan Ad-Darqutni dari Abi Said dan Jabir, dan oleh Ibnu Munik dari Ibnu Umar. Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam yang isinya, jangan engkau bunuh As-Samiri, sesungguhnya dia itu orang pemurah. Catatan, As-Samiri yaitu nama seorang laki-laki Yahudi, suatu golongan Yahudi menyatakan dirinya keturunan As-Samiri. Jabir mengatakan, Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan tentara di bawah pimpinan Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Lalu mereka kehabisan tenaga, maka Qais menyembelih 9 ekor unta untuk mereka. Lalu mereka ceritakan yang demikian kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW menjawab, bahwa sifat pemurah adalah menjadi sifat keluarga rumah tangga itu. Diriwayatkan Ad-Darqutni dari riwayat Abi Hamzah Al-Humairi dari Jabir. Adapun Al-Asar, maka di antara yang lain ialah kata Ali radhiyallahu anhu, apabila dunia menghadap atau datang kepada engkau, maka belanjakanlah daripadanya kepada yang berhak menerimanya. Sesungguhnya dunia itu tidak akan musnah. Dan apabila dunia itu membelakangi atau meninggalkan engkau, maka belanjakanlah daripadanya. Sesungguhnya dunia itu tiada akan kekal. Dan Ali radhiyallahu an lalu bermada, janganlah engkau kikir dengan dunia. Dan dunia itu sedang datang. Tidaklah akan dikurangkan dunia oleh pemborosan dan berlebih-lebihan. Kalau dunia itu telah pergi, maka lebih layak engkau bermurah hati kepadanya. Apabila dunia itu telah membelakangi, maka pujian itu menyalahi dari yang semestinya. Mu'awiyah bertanya kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang Al-Muru'ah, An-Najdah, dan Al-Faram. Al-Hasan lalu menjawab, adapun Al-Muru'ah, yaitu orang yang menjaga agamanya, mengawasi dirinya, membaguskan pengurusan dengan tamunya, dan membaguskan pada pertengkaran, dan tampil ke depan pada hal-hal yang tidak disukai. Adapun An-Najdah, yaitu mempertahankan tetangga dan sabar pada semua tempat. Adapun Al-Karam, yaitu memberi dengan senang hati pada perbuatan baik sebelum diminta, memberi makanan pada waktu kemarau dan kasihan kepada yang meminta, serta memberikan kepada yang ingin memperolehnya. Seorang laki-laki menyerahkan sepucuk surat kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Hasan lalu mengatakan, "Hajatmu akan dipenuhi." Rasulullah, kalau kiranya engkau melihat suratnya lebih dahulu, kemudian engkau membalas jawaban sekedar yang demikian, maka Al-Hasan menjawab, "Aku akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla dari kehinaan berdirinya orang ini di hadapanku, lalu baru aku membaca suratnya." Ibnu Sama' berkata, "Aku heran terhadap orang yang membeli budak-budak dengan hartanya dan tidak membeli orang-orang merdeka dengan perbuatan baiknya." Setengah orang Arab desa ditanyakan, "Siapa Tuhan? Siapa tuanmu?" Orang itu menjawab, "Siapa yang dapat menahan makian kami, memberikan kepada yang meminta dari kami, dan memaafkan atau bertoleransi kepada yang bodoh dari kami." Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang disebutkan memberi hartanya kepada meminta-mintanya, niscaya tidaklah dia itu orang pemurah. Sesungguhnya orang pemurah ialah orang yang memulai dengan hak-hak Allah Ta'ala pada orang-orang yang mentaatinya, dan tidak didesak oleh nafsunya ingin diucapkan terima kasih kepadanya apabila keyakinannya sempurna dengan memperoleh pahala daripada Allah Ta'ala." Ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, "Apakah as-saha atau sifat pemurah itu?" Lalu ia menjawab, "Bahwa engkau bermurah hati dengan harta engkau pada jalan Allah Azza wa Jalla." Kemudian ditanyakan, "Apakah al-hasam atau berhati-hati itu?" Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menjawab, "Bahwa engkau melarang harta engkau pada jalan Allah Ta'ala." Kemudian ditanyakan pula, "Apakah al-israf atau royal itu?" Beliau menjawab, "Membelanjakan harta karena suka menjadi kepala." Ja'far As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Tidaklah harta yang lebih menolong dari akal. Tidak ada musibah atau malapetaka yang lebih besar dari bodoh. Dan tidaklah tolong-menolong atau mudaharah itu seperti musyawarah. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Sesungguhnya aku maha pemurah dan maha mulia. Tidak akan berdekatan dengan aku orang yang kikir. Kikir itu dari kekufuran. Orang kufur itu dalam neraka. Sifat pemurah dan baik hati itu dari iman. Dan orang yang beriman itu dalam surga.'" Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Banyaklah orang yang zalim pada agamanya, yang mengoyakkan pada penghidupannya itu masuk surga dengan kelapangan hatinya atau pada memberikan harta." Diriwayatkan bahwa Al-Ahnas bin Qais melihat seorang laki-laki dalam tangannya uang 1 dirham. Maka ia bertanya, "Untuk siapa dirham ini?" Orang itu menjawab, "Bagi aku sendiri." Lalu Al-Ahnas bin Qais berkata, "Sesungguhnya dirham ini tidaklah bagimu sebelum ia keluar dari tanganmu." Dan seperti dengan demikian yang dimadahkan orang, "Engkau untuk harta apabila harta itu engkau pegang. Apabila engkau belanjakan, baru harta itu untuk engkau." Dinamakan Wasil bin Atok dengan gelar Al-Ghazal atau pemintal benang, karena ia duduk pada orang-orang pemintal benang. Apabila ia melihat wanita yang lemah keadaannya, niscaya ia memberikannya sedikit uang. Al-Husain bin Ali radhiyallahu an yang mencelanya lantaran memberikan uang kepada penyair-penyair. Lalu Al-Husain bin Ali membalas kepada Al-Hasan bin Ali yang isinya di antara lain, harta yang baik ialah yang dipelihara kehormatan dengan harta. Ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah, apakah sifat pemurah itu? Sufyan bin Uyainah menjawab, pemurah itu ialah berbuat baik kepada teman-teman dan bersifat pemurah dengan harta. Sufyan meneruskan ceritanya, ayahku menerima pusaka 50 ribu dirham. Lalu ia mengirim dari uang tersebut beberapa bungkus kepada teman-temannya dan mengatakan, aku selalu memohon kepada Allah Ta'ala dalam sholatku akan surga bagi teman-temanku. Maka adakah layak aku kikir kepada mereka dengan harta? Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, memberikan tenaga pada memberikan yang ada itu penghabisan sifat pemurah. Ditanyakan kepada setengah ahli hikmah atau filosof, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Ahli hikmah itu menjawab, siapa yang banyak nikmat kebaikannya kepadaku? Lalu ditanyakan lagi, jikalau itu tidak ada? Ahli hikmah tersebut menjawab, siapa yang banyak nikmat kebaikanku kepadanya? Abdul Aziz bin Marwan berkata, apabila seseorang yang memungkinkan aku dari dirinya, sehingga aku letakkan perbuatan baik atau amal ma'rufku kepadanya, maka tangannya padaku itu seperti tanganku padanya. Al-Mahdi bertanya kepada Suhaib bin Sabah, bagaimana engkau melihat manusia pada rumahku? Suhaib bin Sabah menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya seorang dari mereka masuk dengan harapan dan keluar dengan kerelaan. Seorang yang pandai memberi contoh, lalu memberi contoh pada Abdullah bin Ja'far, seraya bermadah, bahwa perusahaan itu, tidaklah dia itu perusahaan. Sebelum dibetulkan pada perusahaan itu, jalan tempat perusahaan. Apabila engkau membuat perusahaan, maka tegakkanlah tiangnya karena Allah. Atau tinggalkanlah untuk kaum keluarga. Lalu Abdullah bin Ja'far mengatakan, bahwa dua kuntum syair itu mengajarkan fikir kepada manusia. Akan tetapi, hujanilah perbuatan baik atau amal ma'ruf dengan hujan merata. Maka jikalau kena pada orang-orang mulia hati, niscaya mereka adalah berhak padanya. Dan jikalau kena pada orang-orang jahat, maka engkaulah yang berhak kepadanya. Cerita atau hikayah tentang orang-orang pemurah. Dari Muhammad bin Al-Munqadir, dan ia menerima dari Ummi Durrah. Dan Ummi Durrah ini adalah pembantu atau khadam Aisyah radhiyallahu anha. Ummi Durrah berkata, bahwa Muawiyah mengirimkan uang kepada Aisyah dalam dua karung. Banyaknya 180 ribu dirham. Aisyah lalu meminta sebuah bagi. Maka dibagikannya uang itu kepada manusia. Maka tatkala hari sudah sore, Aisyah mengatakan, hai pembantu, bawalah kemari bukaan puasaku. Ummi Durrah lalu membawa kepada Aisyah radhiyallahu anha roti dan minyak zaitun. Kemudian Umi Durrah bertanya kepada Isa, "Tidakkah engkau sanggup pada apa yang engkau bagikan hari ini untuk engkau belikan daging bagi kita dengan berdirham yang akan kita berbuka puasa dengan daging itu?" Isa lalu menjawab, "Jikalau tadi engkau memperingatkan aku, niscaya akan aku laksanakan." Dari Aban bin Usman yang mengatakan, seorang laki-laki bermaksud supaya Ubaidullah bin Abbas mendapat kesulitan atau madarat. Lalu orang itu datang kepada pembesar-pembesar Quraisy, seraya mengatakan, "Ubaidullah mengatakan kepada kamu, makan pagilah padaku hari ini." Maka datanglah mereka kepada Ubaidullah bin Abbas, sehingga memenuhi rumahnya. Lalu Ubaidullah bin Abbas bertanya, "Apa ini?" Lalu diceritakan kepada Ubaidullah tentang berita itu. Maka Ubaidullah menyuruh membelikan buah-buahan dan menyuruh satu rombongan. Lalu mereka memasak dan membuat roti dan dibawa buah-buahan tadi kepada mereka. Lalu belum lagi selesai daripada memakan buah-buahan, sehingga hidangan makanan pun sudah diletakkan. Maka mereka pun makan, sehingga mereka kenyang sekali sampai ke dada mereka makanannya. Ubaidullah lalu bertanya kepada pembantu-pembantunya, "Adakah ini bagi kita setiap hari?" Mereka itu menjawab, "Ada." Ubaidullah lalu berkata, "Maka hendaklah mereka makan pagi pada setiap hari." Mus'ab bin Az-Zubair berkata, "Muawiyah naik haji. Maka tatkala ia berjalan, ia melalui Madinah. Lalu Al-Husain bin Ali berkata kepada saudaranya Al-Hasan, 'Jangan engkau jumpai dia dan jangan engkau memberi salam kepadanya.' Tatkala Muawiyah telah keluar dari kota, lalu Al-Hasan berkata, 'Sesungguhnya atas kita ada hutang, maka tidak boleh tidak kita mendatanginya.' Lalu Al-Hasan bin Ali mengendari kendaraannya di belakang Muawiyah dan dapat menemui Muawiyah. Lalu ia memberi salam kepadanya dan menerangkan pada Muawiyah tentang hutangnya. 'Pergilah kepada Muawiyah dengan membawa bagiku ini,' ujar Al-Hasan. 'Padanya ada uang 80 ribu dinar.' Al-Hasan sudah letih dan tertinggal di belakang dari unta, dan orang banyak mendukungnya. Lalu Muawiyah bertanya, 'Afdal apa ini?' Al-Hasan lalu menerangkan kepada Muawiyah, maka Muawiyah menjawab, 'Kamu sekalian, serahkanlah dengan apa yang ada padanya kepada Nabi Muhammad.' Nabi Muhammad adalah panggilan untuk Al-Hasan bin Ali. Dari Waqid bin Muhammad Al-Waqidi yang mengatakan, "Diceritakan oleh ayahku kepadaku bahwa beliau menyerahkan sepucuk surat kepada Khalifah Al-Ma'mun. Disebutkannya dalam surat itu tentang banyaknya hutang dan kurang sabarnya atas hutang itu. Al-Ma'mun lalu menulis pada belakang surat tersebut atau membuat disposisi yang isinya, 'Sesungguhnya engkau seorang laki-laki yang terkumpul pada engkau dua perkara, yaitu pemurah dan pemalu. Adapun pemurah, maka itulah yang melepaskan atau yang menghabiskan apa yang ada dalam tangan engkau. Adapun pemalu, maka itulah yang melarang engkau untuk menyampaikannya kepada kami apa yang engkau alami. Aku telah perintahkan supaya diserahkan untukmu uang sebanyak 100 ribu dirham. Jikalau aku benar, maka tambahkanlah pada menghamparkan tangan engkau atau dengan pemberian. Dan jikalau aku tidak benar, maka kesalahan engkau atas diri engkau sendiri. Engkau telah menceritakan kepadaku dan engkau waktu itu pada masa pemerintahan Harun Rasid. Suatu hadis dari Muhammad bin Iska, dari Az-Zuhri, dari Anas, bahwa Nabi SAW bersabda pada Az-Zubair bin Al-Awwam yang bunyinya, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu ditentang arasi yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada tiap-tiap hamba sekedar nafkahnya. Maka barang siapa membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah membanyakkan baginya. Dan barang siapa menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya. Dan engkau lebih tahu." Diberikan Ad-Darqutni dari Anas